Mungkin kamu takkan pernah tahu bagaimana perasaanku kepadamu. Aku berharap kamu tahu, rasakanlah cinta dan sayangku padamu. Mungkin kamu tak pernah merasakan bagaimana caraku menyayangimu. Aku berharap kamu tahu, rasakanlah cinta dan sayangku padamu. Kamu tak pernah mengerti itu, tak sadarkan. Pernah.